إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله Saudara-saudaraku yang saya muliakan, jamaah Masjid Ar-Riyad, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kajian rutin dalam kajian rutin serial Tibun Nabawi dengan tema ajaibnya kurma ajwa. Ajaibnya kurma ajwa. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas dari jenis-jenis kurma, tahapan kurma, dari tala', al-balah, al-khulal, al-busr, al-rutab, dan at-tamr. Dan tiga tahapan pertama sifatnya kurma ini adalah dingin. Dan tiga tahapan selanjutnya sifatnya kurma ini adalah panas. Dan Nabi SAW sebagaimana menyebutkan dalam Sahih Bukhari, pernah Nabi SAW bersama para sahabatnya Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang kibar. Waktu itu Nabi bertanya, tanaman apa yang paling banyak manfaatnya dari akarnya sampai daunnya ke atas, dan semuanya gak ada yang tidak bermanfaat. Kemudian para sahabat semua terdiam dan gak ada yang bisa menjawab. Baru akhirnya Nabi yang menjawab sendiri. Ketika perjalanan pulang, Ibn Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab, berkata, Abdullah bin Umar ini radhiyallahu anhuma berkata kepada abinya ketika dia masih kecil waktu itu, sebenarnya saya tahu jawabannya, yaitu jawabannya adalah pohon kurma. Dan pohon kurma adalah pohon yang paling banyak manfaatnya. Dan kurma ajwa sebenarnya tidak disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini, dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ibnu Qayyim hanya menyebutkan keumuman kurma. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Akan tetapi kita ingin menyebutkan pembahasan khusus tentang kurma ajwa. Ibnu Qayyim hanya menyebutkan secara sepintas saja, singkat, tentang kurma ajwa. Dan untuk pembahasan kurma ajwa, kita ingin membahas dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan di sini kita akan menukilkan pembahasan Al-Hafidh Ibn Hajar dari Fathul Bari Bisharah Sahih Al-Bukhari. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, babu ad-dawai bil-ajwati lis-sihri. Imam Bukhari membuat judul bab, yaitu obat atau pengobatan dengan kurma ajwa untuk sihir. Untuk sihir dijadikan bab khusus. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, qala haddathana Ali, qala haddathana Marwan, qala akhbarana Hashim, qala akhbarana Amir bin Sa'ad an abihi radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istabaha kulla yawmin tamaratin ajwatan lam yadurrahu summun wala sihrun dhalika al-yawma ila al-layl wa qala ghayru sab'a tamarat. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, qala haddathana Aliyun. Ali di sini adalah Ali ibn al-Madini, Ali bin Abdullah Ibn al-Madini, gurunya Imam Bukhari. Ali ibn al-Madini terkenal dan dijuluki dengan julukan laqab Hayatul Wadi. Hayatul Wadi, ularnya padang pasir. Seorang muhaddits yang satu ini, yaitu Ali bin al-Madini, dijuluki apa? Hayatul Wadi, ularnya padang pasir. Ya, ularnya padang pasir. Ya, kalau bahasa Latinnya Platysep rhodoracus. Ya. Nah, Hayatul Wadi ini dijuluki kepada Ali bin al-Madini. Kenapa? Karena ular padang pasir adalah ular yang paling berbahaya, ular paling beracun. Kenapa dijuluki Ali bin al-Madini dengan julukan seperti ini? Karena saking bahayanya, saking cerdasnya, Ali bin al-Madini bisa meneliti, bisa dengan detailnya menyebutkan penyakit hadis. Saking detailnya Ali bin al-Madini. Ya. Dan Imam Al-Bukhari, muridnya ini, dia sempat berkata, "Mastasghartu nafsi illa 'inda Ali bin al-Madini." Aku enggak merasa diriku itu kecil. Aku enggak merasa diriku itu remeh. Ya. Kecuali di hadapan Ali bin al-Madini. Saking pinternya Imam Bukhari, saking kuatnya hafalannya Imam Bukhari, saking disiplinnya Imam Bukhari memilih perawi-perawi yang betul-betul sahih, terjamin kesahihannya. Ya. Dan Imam Bukhari enggak merasa dirinya kecil. Ya, kecuali di hadapan Ali bin al-Madini. Ini masya Allah. Ya. Akan tetapi Ali bin al-Madini terjatuh dalam satu fitnah, yaitu fitnatul Quran. Waktu itu tiga kurun pemerintahan kekhilafahan, yaitu zamannya Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq, mereka ini berhasil disesatkan oleh firqah Mu'tazilah, dipengaruhi, ya, pemimpin ini diracuni oleh siapa? Orang-orang Mu'tazilah untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dan pernah Imam Ahmad dijebak, ya, oleh mereka orang-orang Mu'tazilah, hingga akhirnya tersebarlah sampai pemimpin memutuskan, yaitu istilahnya seperti undang-undang, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu bukan, Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk, maka akan dipenggal, ditangkap. Sehingga orang-orang ketakutan pada waktu itu, termasuk Ali bin al-Madini, ahli hadis. Dan Ali bin al-Madini akhirnya mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Apa katanya ketika ditanya hujahnya? Apa kata dia? Karena saya takut dengan pedang. Ma tahammaltu nafsi idza ra'aitu as-sayfa. Aku enggak tahan jiwaku kalau melihat pedang, takut dibunuh. Akhirnya dia mengucapkan Al-Quran makhluk itu karena kepepet, takut. Dan itu tidak mengkafirkan, karena hati dia, keyakinan dia tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, wa kalamullah min sifatillah, wa sifatillah laisa bimakhluk, yaltasik bidatillah. Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kalamullah itu adalah sifatnya Allah, dan sifatnya Allah itu nempel pada zatnya Allah. Oleh karena itu Al-Quran bukanlah makhluk, Al-Quran bukanlah makhluk. Tapi Ali bin al-Madini saking takutnya mengucapkan Al-Quran makhluk. Dan banyak para ulama yang terbunuh waktu itu, ditangkap dan dibunuh ahlul hadis. Hingga akhirnya Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad yang di masa, yaitu Daulah al-Abbasiyah ini, ya, waktu itu Khalifah Ma'mun, Mu'tasim dan Al-Wathiq, tiga pemerintahan berturut-turut Imam Ahmad disiksa. Gara-gara apa? Gak mau ngomong Al-Quran makhluk, gak mau ngaku Al-Quran itu makhluk, tetap Al-Quran kalamullah, Wa kalamullah min sifatillah, wa sifatullahi laisa bimakhluk. Tegas Imam Ahmad. Nah, karena apa? Kalau Imam Ahmad sudah ngomong, karena para ulama banyak yang ditahan, dipenjara, dibunuh, tinggal Imam Ahmad yang bertahan dan beberapa yang lainnya. Seandainya Imam Ahmad ngomong Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, niscaya kaum muslimin sampai zaman sekarang akan mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, oleh karena itu Imam Ahmad dipenjara, dicambuk. Sampai tukang cambuknya khalifah yang hidup di masa itu kasihan ngeliat Imam Ahmad. Sampai dia berkata, ya Imam, sudah sampaikan saja Al-Quran makhluk, selesai, aku gak akan mencambuk diri kamu. Tetap Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah, bukanlah makhluk. Ya. Kemudian sampai setelah dibebaskannya itu, anak-anaknya Imam Ahmad, Abdullah dan Saleh bin Ahmad, kalau ngelihat bapaknya buka baju, kelihatan bekas cambukannya. Dan satu ketika di zaman pemerintahan Al-Mu'tasim, yang Imam Ahmad masih di penjara, coba difitnah dalam keadaan tiga kepemimpinan, tiga kekhilafahan, dari Ma'mun, selesai Ma'mun selesai, Mu'tasim, kemudian Al-Wafid, Imam Ahmad disiksa dari penjara. Tidak boleh kumpul dengan manusia, tidak boleh mengajarkan ilmu. Ini namanya fitnah. Dan pada waktu itu zamannya Mu'tasim, Imam Ahmad di penjara. Sampai Imam Ahmad ini hampir putus asa, loyo sudah, sampai loyo imannya. Kenapa? Disiksa terus. Tidak tahu sampai kapan akan berhenti siksaan. Ya, makanya keimanan seorang, cobaan itu tergantung keimanan. Ya, semakin kuat iman seseorang, cobaannya semakin besar. Inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Allah jika mencintai suatu kaum pasti akan Allah beri cobaan. Dan Imam Ahmad terkenal orang yang sabar, tawadhu, yang wara, ya, sangat bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau ada majelis-majelis dari majelis ulama ahlul hadis yang kadang ulamanya kadang menyelipkan canda dan tawa biar muridnya enggak ngantuk, ketika hadir Imam Ahmad enggak ada canda tawa. Ulama yang duduk di yang mengajarkan hadis enggan dengan muridnya, enggan dengan Imam Ahmad. Kalau hadir Imam Ahmad mereka takut karena Imam Ahmad punya wibawa. Dan di zaman Mu'tasim ketika beliau dipenjara, disiksa, yang Imam Ahmad hampir-hampir putus asa, saat itu datanglah syab yajdibu thawba Imam Ahmad. Waktu itu ada seorang pemuda, yang pemuda ini menarik bajunya Imam Ahmad. Hal ta'rifni? Apakah kamu tahu saya? Ya, katanya pemuda ini. Namanya pemuda ini adalah Abul Haitham, ya, Al-Abbar Al-Lus At-Tarrar. Dia ini terkenal, ya, pemuda ini terkenal dengan namanya Abul Haitham. Dia ini adalah orang yang suka memotong jalan. Dia perampok. Ya, terkenal dah, orang pada tahu ini perampok nih pemuda ini. Ya. Dan waktu itu Imam Ahmad berkata, ketika dia menarik bajunya Imam Ahmad, "Mada turid?" Apa yang kau inginkan? Kemudian pemuda ini berkata, "Isma." "Isma ya Ahmad." Ya. Pemuda ini bilang, "Dengarkanlah wahai Imam Ahmad." Ya. Kemudian pemuda ini cerita tentang dirinya sendiri. Julidtu 18 alfan saw alfa sautin mufarraqa fi ta'ati syaitan fasbir anta fi ta'ati rahman. Kata pemuda ini, aku ini sudah dicambuk sekitar 18 ribu cambukan. Bukan Imam Ahmad ya, pemuda ini, pencuri perampok ini, sudah dicambuk 18 ribu cambukan. Ya. Itu pun bukan sekali cambukan. Beda-beda. Sekarang cambuk, besok cambuk lagi, terus. Ya. Kenapa dicambuk? Karena dia perampok. Apa kata dia? Aku dicambuk karena dalam keadaan aku taat kepada syaitan. Nyuri, ngerampok. Sedangkan kamu wahai Imam Ahmad, sabar. Kamu dicambuk karena taat kepada Allah. Langsung naik imannya Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad apa? Imam Ahmad sambil tersenyum, tertawa. Masya Allah. A'id alayya, ulangi lagi. Tambah lagi biar tambah semangatnya Imam Ahmad. Ya. Biar tambah semangatnya Imam Ahmad. Kemudian pakai kata Imam Ahmad, syajjatani. Kamu telah membuat aku semakin berani. Jadi, terkadang ucapan itu, ucapan untuk al-haq ini kadang datang dari siapa saja. Pencuri ini bisa ngasih semangat kepada Imam Ahmad, masya Allah. Allah jadikan pencuri ini menguatkan imannya Imam Ahmad. Kemudian qala haddatsana Marwan. Marwan adalah Ibnu Muawiyah Al-Fazzari. Qala haddatsana Hashim. Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Qala akhbarana Amir. Amir yaitu Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Bin Abi Waqqas. Berarti Hashim itu adalah anak pamannya. Anak pamannya. An abihi. Ya. An abihi yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Qala yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istabaha. Ya, man istabaha. Dalam riwayat yang lainnya, man tasabbaha. Man tasabbaha kulla yawmin tamaratin ajwatan lam yadurrahu summun wala sihrun dhalikal yawm ila al-lail. Wa qala ghayru sab'a tamaratin. Ya. Artinya kita lihat dari syarahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, man tasabbaha ay man istabaha atau man tasabbaha dalam riwayat Abu Usamah, bahwasanya istabaha artinya adalah tanawul sabahan, yaitu makan pagi. Makan pagi. Dan asalnya adalah as-subuh. Subuh itu yaitu sarapan. As-subuh artinya sarapan. Wal istibah tanawul syarab subhan. Dan istibah aslinya apa? Aslinya dipakai untuk kata apa? Minum di pagi hari. Minum di pagi hari. Summa stu'mila fil akal. Kemudian berjalannya waktu, akhirnya bukan hanya minum. Minum dan sarapan. Artinya pada awal kata istabaha, ya, itu dipakai untuk hanya minum pagi hari. Tapi akhirnya dipakai untuk makan dan minum. Dan kebalikan dari subuh, kebalikan dari sarapan adalah ghubuq atau ikhtibaq, yaitu minum di malam hari. Sebagaimana hadis Ashabul Ghar dalam Sahih Targhib wa Tarhib ini disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah, ghubuq tatkala ada seseorang yang terjebak di dalam gua, ketika hujan mereka sembunyi masuk dalam gua, kemudian pintu gua tertutup batu yang besar, mereka enggak bisa keluar, kemudian mereka bertawassul. Satunya bertawassul dengan amalan-amalan mereka masing-masing, ada yang tawassul dengan meninggalkan perbuatan perzinahan karena Allah, ada yang bertawassul di antaranya karena disebutkan tadi ghubuq. Tatkala seseorang ini pergi mencari kayu, kemudian ketika pulang sudah didapati bapak ibunya sudah tidur. Padahal kebiasaan laki-laki ini pulang itu memberikan air susu, ya, untuk diminumkan kepada bapak ibunya. Tapi sampai rumah bapak ibunya sudah tidur, sehingga apa? Susu ini belum keminum. Maka istilah ghubuq lawan dari subuh, yaitu apa? Istilah yang dipakai untuk minum di malam hari. Ghubuq. Akhirnya dipakai juga akhirnya makan dan minum di malam hari. Makan dan minum di malam hari. Kemudian barang siapa makan pagi, pertama di sini disebutnya berarti makan pagi, aslinya minum pagi, tapi diartikan juga makan pagi. Barang siapa yang sarapan, yaitu pagi, setiap harinya, ya, tamaratin, dalam riwayat disebutkan sab'at tamaratin, yaitu 7 kurma. Ya, ajwatan, kurma ajwa. Kurma ajwa. Ya. Maka pada hari itu tidak akan membahayakan diri dia racun. Juga tidak pula sihir. Sampai kapan? Ilal lail, sampai malam hari. Dari kapan berarti? Dari pagi sarapannya kurma ajwa, kemudian sampai malam orang itu enggak kena racun. Ya. Orang itu enggak kena racun. Ini dalam lafaz Bukhari disebutkan, berarti dari hari itu, dari pagi sampai malam berlakunya. Ya, berlakunya dari pagi sampai malam. Dalam riwayat yang lainnya enggak disebutkan sampai malam. Ya. Dalam riwayat yang lainnya enggak disebutkan sampai malam, seperti dari hadis yang lainnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas pula, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tasabbaha sab'a tamaratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yawm summun wala sihr. Enggak ada lafaz malam. Ya. Barang siapa sarapan paginya 7 butir kurma ajwa. Ya. Maka tidaklah membahayakan diri dia pada hari itu racun atau sihir. Barakallahu fik. Naam. Berikutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia menjelaskan panjang lebar tentang hadis ini. Al-Hafidz juga mempunyai beberapa prinsip kaidah-kaidah tentang ilmu pengobatan. Ya, dia juga tahu ilmu pengobatan. Kadang menukilkan dari kalamnya Ibnul Qayyim, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, dia menyebutkan tentang ucapan Ibnul Qayyim. Dan kata Al-Hafidz, beliau sebutkan di sini dengan lafaz, yaitu man tasabbaha bisabati tamratin ajwatan min tamril aliyah. Di sini disebutkan tamril aliyah, ya, kurma al-aliyah. Apa maksudnya? Al-aliyah adalah salah satu desa, ya, yang mengarah kepada Al-Aliyah dari kota Madinah. Dari kota Madinah, yaitu arahnya ke Al-Aliyah, kota Madinah, dan menghadap ke daerah Najd. Najd. Ya. Berarti kurma ajwa yang dimaksudkan adalah ajwatul Madinah. Berarti enggak sembarangan kurma ajwa. Harus apa? Asli kurma ajwa Madinah. Ya, kurma ajwa al-Madinah. Naam. Disebutkan lafaz dari Aisyah radhiyallahu anha, fi ajwatin al-aliyah shifaun fi awwalil bukrah. Dalam lafaz ini disebutkan dari Aisyah, yaitu kurma ajwa al-aliyah itu ada padanya obat. Kapan? Fi awalil bukrah, ketika di awal pagi. Masya Allah. Ketika di awal pagi. Nah, Nabi SAW sebagaimana dalam hadis, ya, disebutkan ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mu'min adalah dengan kurma. Makan pagi di sini disebutkan juga. Makan paginya apa? Ajwa. Man tasabbaha aw man istabaha, ya, kulla yawmin tamaratin ajwa aw bisabai tamarat ajwa. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya dalam lafaz Imam Muslim dari Amir bin Sa'ad dengan lafaz man akala sab'a tamaratin mimma baina labataiha hina yusbih. Kata Nabi SAW dalam lafaz ini, barang siapa yang makan 7 kurma, ya, antara labataiha hina yusbih. Maksudnya apa? Labatai al-Madinah, yaitu sekitaran Madinah. Kurma ajwa di Madinah. Ini dimaksudkan. Ya. Kadang ada orang yang mengaku jual kurma ajwa. Ternyata kurmanya, bibitnya ajwa, tanamannya lain. Ya, misal. Ya. Ini disebutkan apa? Makanya bilang kurma ajwa asli Madinah. Asli Madinah. Nah, karena diantaranya kurma ajwa ini yang didoakan Nabi adalah ajwa Madinah yang ada padanya keberkahan. Nah, kemudian disebutkan pula di sini, disebutkan dalam lafaz Imam Bukhari ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, di situ disebutkan tidaklah membahayakan pagi itu, hari itu sampai malam. Kenapa di situ ada catatan sampai malam? Ya. Disebutkan fihi taqyid asyifa almutlaq. Di sini ada apa? Pengikatan. Kesembuhan secara mutlak dicatat di situ sampai malam. Ya. Sampai malam. Kemudian disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Atiq, haitsu qal shifaun fi awwalil bukrah aw tiryaq. Dia adalah sebagai obat, ya, kesembuhan dari Allah tentunya pada awal pagi atau tiryaq. Atau di sini au di sini menunjukkan lafaz perawi itu ragu-ragu. Ya. Tiryaq. Di sini disebutkan tiryaq. Apa artinya tiryaq? Teriak yaitu didusum, artinya antioksidan, ya, yaitu ramuan sebagai detox. Itu teriak, ramuan sebagai detox, detoksifikasi, nyuci racun, ya. Kurma ajwa berarti juga termasuk apa? Untuk nyuci racun, nanti akan kita bahas. Taib. Disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis Jabir marfu' sampai Nabi, beliau sebutkan al-ajwatu minal jannah wa hiya shifaa'un minas sum. Ya, ini mencocoki dengan riwayat Ibnu Abi Atiq. Kurma ajwa adalah dari surga dan dia adalah obat untuk racun. Obat untuk racun. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tiryaq itu adalah dawaun murakkab ma'ruf yu'alijul bihil as-sumum. Tiryaq itu adalah obat yang terangkai dari beberapa resep. Ya. Yang ma'ruf obat ini untuk mengobati keracunan. Untuk mengobati keracunan. Dan kata beliau, fa utliqa 'ala al-ajwati ismun tiryaq tashbihan laha bihi. Dan pada kurma ajwa dimutlakan kurma ajwa itu dengan nama tiryaq. Kurma ajwa dimutlakan dengan nama apa? At-tiryaq. Kenapa? Karena sama dengan resep tiryaq, sama dengan resep detoksifikasi. Makanya kurma ajwa disebut sebagai antioksidan atau anti racun atau detox. Makanya disebutkan oleh kedokteran klasik Arab bahwasanya kurma ajwa adalah tiryak. Kalau bahasa kita zaman sekarang, kurma ajwa adalah antioksidan. Kurma ajwa adalah sebagai detox. Ya. Masya Allah. Baik. Kemudian disebutkan ilal lail, dari pagi sampai malam dijaga dari racun dan sihir, dijauhkan sihir dan racun tidak membahayakan pada waktu itu dari pagi sampai malam. Kemudian famafhumuhu anna sirran ladhi fil ajwa min dafi dhar as-sihr wa sum yartafi idza dakhala al-lail. Di sini yang bisa difahami bahwasannya, ya, terkait dengan kurma ajwa yang dia untuk menangkal sihir dan racun, itu manfaatnya hilang ketika sudah masuk malam hari. Ya, berarti apa? Manfaatnya hilang kalau dia sudah masuk malam hari. Kalau dia sudah masuk malam hari, masya Allah. Ya, ini ajaib. Makanya sebenarnya mindset kita, kalau kita pikir kita semakin banyak makan biar kita kuat, kita harus banyak makan protein ini dan itu biar kita kuat, ini salah. Ya, disebutkan Ibnu Qayyim, justru Nabi kalau gak lapar, dia gak makan. Walaupun Ibnu Qayyim gak menyebutkan dalilnya dengan detail, ya, kalau gak perlu gak makan, makan ketika perlu. Nah, kemudian kalau kita biasa apa? Biasa ngemil. Ya, kita biasa ngemil. Seperti coba sahurnya kurma. Sarapan pagi, seandainya kita praktek pakai hadis ini, kurma juga. Kita enggak akan mati walaupun kita hanya makan kurma. Ya. Sampai salah satu raja Saudi waktu itu mengancam negeri-negeri barat dan Eropa, ya, mengembargo minyak semuka bumi, diembargo, terutama negeri-negeri kafir, karena mereka gak membebaskan atau mereka mendolimi orang-orang Palestina. Diembargo 3 hari, sudah kewalahan, semua mobil macet, gak jalan. Apa kata beliau? Walaupun kalian mengembargo ekonomi, mengembargo makanan, kami masih punya kurma. Kami hidup dengan kurma, dengan izin Allah. Ya. Nah, dan kurma makanan orang Arab seperti menu wajib bagi mereka. Ada makanan mesti ada kurma. Sering mereka hadirkan karena itu hobinya mereka. Kalau kita orang Indonesia, ya, mungkin 1-2 sudah rasanya belenger. Ya, sudah terlalu manis menurut kita. Nah, demikian rahimin wa rahimakumullah. Adhan? Ya Rabb, cepatnya. Fadhal, fadhal. Adhan dulu, kita lanjutin. Pembahasan masih panjang. أشهد أن محمدا رسول الله. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Al-Hafidh menyebutkan terkait dengan hadis ini, man tasabbaha sab'at tamratin ajwatan lam yadhurruhu dzalikal yawm summun wala sihr. Ya, barang siapa yang makan paginya 7 butir kurma ajwa, maka tidaklah membahayakan diri dia pada hari itu racun dan sihir. Dalam riwayat yang pertama tadi sampai malam. Kemudian kapan makannya itu, kapan tata caranya bagaimana? Ya, Nabi tidak menyebutkan tata caranya, tapi Al-Hafidh menyebutkan di sini walladhi yadhhar, yang nampak zahirnya tata caranya adalah khususiyatu dzalika bitanawuli awwalin nahar li'annahu hina idzin yakunu al-ghalib anna tanawulahu yaqa'u 'ala ar-rikh. Ini tata caranya, masya Allah, disebutkan Al-Hafidh. Ya, tadi kalau seandainya puasa, berarti puasanya tadi apa? Yang paling bagus menu puasa terbaik adalah dengan kurma. Ya, ni'mat sahur al-mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mu'min adalah kurma. Ya, kalau orang Indonesia gak bisa sahur makan kurma, ya sudah, makan nasi, tapi nanti usahakan kurma untuk mendapat fadilah yang satu ini. Ya, sebenarnya kurma saja tanpa nasi justru itu lebih baik. Kurma apalagi digabung dengan timun, semangka atau melon dengan panas dingin, lebih sempurna lagi. Ya, ketika ada seorang mengatakan, saya besok pagi kerja berat, kalau kerja berat saya harus makan nasi sama daging, justru salah. Orang puasa katakan sahurnya makan berat sama makan nasi, sedangkan di pagi hari sampai siang jadwal tubuh, ya, di antaranya jantung, liver, limpa, bahkan ginjal juga, semua mereka membantu mencuci racun. Berarti organ sudah lelah. Kalau sahurnya sahur berat, organ sudah lelah, dikasih tambah berat. Lihat, habis sahur, sholat subuh, dia ngantuk. Kenapa? Lelah, liver lelah. Ya, kerja sudah liver sudah lelah, jantung, ginjal sudah kelelahan. Dia kerja dalam keadaan sudah kelelahan. Kalau kurma, ya, seandainya kan sahur, sahurnya makan daging. Bagi liver berat, di metabolisme butuh waktu 4 jam. Coba kalau kurma hanya 10 menit, 15 menit, kalorinya sudah disebarkan seluruh tubuh. 3 biji kurma sama dengan kalori sepiring nasi, masya Allah. Ya, sangat simpel. Justru enak dan gak berat bagi tubuh. Justru membantu proses cuci racun. Nah, jadi apa? Ini bikin awet muda seperti ini. Ya, gak membuat apa? Organ cepat usang karena kelelahan. Ya, awet muda, awet tua, ya ini resepnya. Nah, rahiman wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula, kalau lagi enggak puasa, makan pagi apa? Kata Al-Hafidh, caranya kalau mau pakai menerapkan hadis ini, menu pagi yang pertama kali kurma ajwa. Dan makan pagi, kapan jam makan pagi yang terbaik? Ingat, kalau saya enggak bilang dari Nabi, jangan bilang dari Nabi. Ya. Karena dari beberapa disiplin ilmu yang lainnya digabungkan, jam makan terbaik untuk makan pagi adalah jam 7 sampai jam 9. Ya. Kalau bangun tidur, bagusnya minum air nabid. Atau kalau enggak air nabid, bisa minum air madu. Yang penting yang manis-manis. Karena ketika bangun tidur, ketika perut kosong, adalah yang manis-manis yang paling bagus. Paling bagus untuk liver dan limpa adalah yang manis-manis. Lihat sahurnya, apa kata Nabi? Ni'mat sahur mu'min tamr. Sahur terbaik-baik makan kurma. Senikmat-nikmat sahur makan kurma. Coba. Ketika buka puasa, kurma juga. Ketika tahnik, bayi baru lahir, kurma juga. Nah, ini ketika pagi. Lalu sarapan, nah, minum madu sama nabid, itu namanya bukan sarapan. Ya, sarapan yang terbaik adalah jam 7 sampai jam 9. Kenapa? Itu jadwal organ lambung bekerja maksimal. Sudah siap. Ya. Jangan jam 6 makan nasi uduk sama ayam. Ya. Bukan haram, bukan makro, halal. Ya. Halal. Ya. Nah. Oleh karena itu, jam-jam ini dipilih. Jam 7, jam 9 makan buah, Yang pertama pilih yang manis. Kalau buah yang masam-masam nanti agak siangan dikit. Nah, ini masya Allah orang yang kena GERD, asam lambung, obesitas, perut gendut, ya. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah sudah berapa banyak orang yang testimoni sembuh dari kankernya. Dari stadium 1 sampai stadium 3B dengan izin Allah sembuh. Dengan apa? Cara pola makan seperti ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Rahimani wa rahimakumullah. Ini berarti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kapan kurma ajwa dikonsumsi? Ketika sedang sarapan. Kapan itu? Yaqa'u 'alarriq. Ketika sedia dalam keadaan perut kosong. 'Alarriq ketika apa? Perut kosong. Ini disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Barakallahu fikum. Kemudian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama khilaf, ya. Khilaf tentang kurma ajwa. Ya, kurma ajwa ini pertama pendapatnya Al-Khattabi. Al-Khattabi mengatakan bahwasanya kaunul ajwa tanfa'u minas sum wa sihr innama huwa bi barakati da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam li tamril Madinah la li khasatin fit tamr. Kata Al-Khattabi, kenapa kurma ajwa bisa untuk menangkal racun dan sihir? Kata beliau, karena kurma ajwa ini bermanfaat untuk sihir dan racun. Karena apa? Karena keberkahan doanya Nabi SAW mendoakan untuk apa? Kurma Madinah. Ya, bukan kekhususan pada kurma. Ini pendapatnya Imam Al-Khattabi. Ya. Kemudian adapun Ibnu Tin menyebutkan yang lain, pendapat yang lain. Ya. Ini adalah kurma yang khusus di Madinah. Yang di masa Nabi, adapun sekarang enggak ada. Ya. Ini pendapatnya Ibnu Tin. Kemudian pendapat ini di antaranya adalah pendapat yang kedua, ini adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Bahwasanya kurma itu khusus di zamannya Nabi. Ya, yang benar sampai zaman kita sekarang. Ya. Kenapa demikian? Diketahui dengan uji coba. Ternyata sampai sekarang kurma ajwa bisa menangkal racun. Dijawab dengan kenyataan. Dijawab dengan contoh kasus. Ternyata bisa menangkal racun memang. Barakallahu fikum. Dari pembahasan yang panjang ini, ya, yang sahih adalah kurma ajwa berlaku sampai sekarang. Kurma ajwa Madinah untuk menangkal sihir dan racun. Sekarang rahasianya, kenapa kurma ajwa kok bisa menangkal racun? Gak lepas dari sekali lagi teori panas dan dingin. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga faham ilmu seperti ini. Ya, dia juga faham. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bila mengatakan wa min a'immatina man takallafa lidzalik, ada di antaranya para imam-imam kami yang mereka ini mendalami dalam ilmu ajwa. Artinya para imam di zamannya Al-Hafidz atau sebelumnya, mereka mendalami kenapa kurma ajwa bisa untuk racun. Ya, kenapa, ada apa? Ya, itu di masa lalu sudah dibahas. Zaman sekarang para dokter juga sudah membahas. Ya, kata Al-Hafidz, yaitu para a'immah di masa itu mengatakan inna as-sumuma innama tuqtalu li ifrati burudatiha. Ya. Racun ini bisa membunuh karena apa? Dinginnya yang berlebihan. Menyebabkan orang apa? Keracunan. Orang keracunan bisa kayak apa coba? Badannya dingin enggak? Dingin. Biru, dingin. Sebagaimana disebutkan dulu Nabi ketika sebelum wafatnya, 3 tahun setelah makan daging paha kambing yang sudah dilumuri dengan racun, kelihatan di langit-langit yaitu ufula, anak lidah Nabi, warnanya mulai kebiruan. Tanda keracunan. Orang yang keracunan, badannya kedinginan. Ya. Dan sifat dingin ini diobati dengan yang panas. Dan sifat dingin diobati dengan yang panas, keracunan efeknya dingin. Diobati dengan panas, yang cocok untuk keracunan dari sifat panas ini adalah kurma ajwa. Masya Allah. Lagi-lagi panas dingin ketemu di sini. Ya, diobati dengan kurma ajwa. Kemudian apa kata beliau? Tahakkamat fihi al-hararah. Kemudian hilanglah panas. Ya, panas tadi itu betul-betul bisa mengalahkan dingin. Karena racun tersebut. Ya, karena dingin pada kurma ajwa disebutkan beliau apa? Al-hararah al-ghariziyah. Panasnya pada kurma ajwa betul-betul apa? Panas yang sangat betul-betul panas, melimpah, meluber, panasnya padat. Ya. Panasnya lebih dahsyat. Ya. Faqawama dzalika burudatis sum ma lam yastahkim. Ya. Ma lam yastahkim kata beliau. Dan maka dinginnya karena racun itu ya akhirnya dinetralkan karena apa? Karena kurma ajwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, sifatnya panas sekaligus dia sebagai apa? Untuk detox, mencuci racun. Ya, untuk mencuci racun. Barakallahu fikum. Ya, ini disebutkan oleh para ulama di masa lalu. Ya, para dokter di masa sekarang juga telah meneliti. Ya, ini untuk membantah bahwasanya orang yang mengatakan kurma ajwa itu hanya di zaman Nabi untuk menangkal racun sama untuk menangkal sihir, untuk menjauhkan diri dari sihir dan racun. Ya. Dibantah dengan apa? Dibantah dengan fakta uji coba yang berulang-ulang ternyata masih bermanfaat sampai zaman kita sekarang. Ya. Bermanfaat sampai zaman kita sekarang. Sampai di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat, ketika ada seorang sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah yang waktu itu sedang sakit. Sakit apa? Yaitu sakit al-mafud. Ya. Ya, sakit apa? Al-mafud. Yang disebutkan di situ diobati oleh Al-Harith bin Kaldah. Al-Harith bin Kaldah. Ya. Bisa disebutkan di situ kalau al-mafud ini bisa jadi sifatnya penyakitnya dingin. Ya, bisa itu nazlah penyakit paru-paru, ya, bisa itu al-mafud penyakit bagian dada. Ya. Kemudian Al-Harith bin Kaldah meminta kepada para sahabat 7 kurma ajwa dicampur dengan apa? Hulbah. Hulbah sifatnya apa? Hah? Sudah kita lewati? Pak Dian, hulbah sifatnya panas. Kurma ajwa panas ditambah hulba panas untuk mengobati apa? Panas ketemu panas dipakai untuk mengobati kasus yang dingin sekali. Ya. Ini Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di masa Nabi. Ya. Yang disebutkan pada akhirnya dia masuk Islam. Dan dia belajar kedokteran dari Persia. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Al-Hafidz disebutkan di sini, ajwatul Madinah min anfa'i tamr al-Hijaz. Kurma ajwa Madinah adalah kurma yang paling banyak manfaatnya dari kurma-kurma di Hijaz, ya, Madinah. Ya. Dan dia termasuk kurma yang enak, lezat, kurmanya gemuk-gemuk, ya, dan kurmanya padat. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sebutkan lagi bahwasanya beliau sebutkan wa tamr fil asal min akthar thimar taghdiyatan lima fihi min al jauhar al har ar ratab. Kebanyakannya kurma itu termasuk nutrisi yang materinya adalah panas lembab, kata beliau. Wa akluhu ala riq, kurma ini kalau dimakan ketika perut kosong yaqtulu ad-didan, bisa membunuh cacing. Ya, bisa membunuh cacing. Makanya kalau anak cacingan enggak usah terlalu sering minum obat cacing. Obat cacing yang ada di pasaran Anda pasti baca di situ. Ada beberapa jenis obat cacing, diantaranya tanpa sebut merek, obat ini jangan diminum lebih dari 3 hari. Obat ini diminum 2 pekan sekali. Coba, kenapa? Karena bahaya. Coba kalau bapak ibu gak paham, bapak ibunya gak paham cara minum, yang kasih terus, ginjalnya kena, livernya kena, lambungnya kena, ususnya akhirnya apa? Gak ada cacing sama sekali. Cacing dalam jumlah normal itu termasuk flora normal tubuh. Dibutuhkan untuk tubuh kita. Kita semua cacingan, gak ada gak cacingan. Dan cacing dalam jumlah normal itu membantu proses pembusukan, bahkan proses pembentukan vitamin B, sehingga nafsu makan. Makanya kalau ada orang, ada anak-anak habis minum antibiotik gak nafsu makan. Kenapa? Karena cacingnya dan bakteri yang flora normal ikut mati. Makanya kalau dikasih antibiotik, dikasih apa coba? Vitamin B kompleks, karena menggantikan fungsi flora normal yang menghasilkan vitamin. Coba kalau anak cacingan, masih ada kurma, kasih kurma. Bisa juga kismis, sifatnya juga panas, bisa untuk membunuh cacing. Jadinya cacingnya kepanasan. Nah, bisa untuk bunuh cacing, termasuk bunuh cacing pakai jahe. Pernah dulu ada tetangga kita waktu di Yaman, ya, masya Allah badannya kurus, perutnya gede. Ya. Akhirnya kita kasih resep minyak bawang putih, jahe, kemudian habatus sauda. Ya, ditambahi paginya makan kurma. Permisi akramakallah. Baru minum sekali, malamnya permisi ya, keluar cacing kermi kata dia, seperti ini. Ya. Seperti kepalan, 2 kepalan tangan, kermi semua. Ya. Ini kalau melebihi batas normal, cacing akan menjadi apa? Merugikan bagi tubuh kita. Ya, anak, berapa banyak anak badannya kurus, perutnya gede-gede, buncit-buncit lah ini. Nah, diantaranya cacingan. Ya. Nah, maka apa? Usahakan kurma. Jangan anak kasih permen, minuman blenderan, ya, kemudian kue-kue dan lain sebagainya. Mak, perut anak kalau kebanyakan manis-manis, cacingnya akan subur. Ya, cacingnya akan subur. Cari manis dari kurma. Ya, atau belikan mereka kismis. Kismis diantara manfaatnya bisa bunuh cacing, menguatkan hafalan. Ya, banyak sekali manfaatnya. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang disebutkan Al-Hafidz, bahwasanya makan kurma di pagi hari bisa membunuh cacing. Kenapa? Karena kekuatan apa? Minal quwwati atriyaqiyati. Karena kekuatan apa? Untuk mendetoks. Kekuatan kurma ini untuk mencuci racun. Ya. Fa idza udima akluhu 'ala ar-rid jafata madat dud wa ad'afahu aw qatalahu intaha. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau dia senantiasa terus-menerus istiqomah makan kurma ketika perut kosong, makan kurma di awal menu makan. Ya. Maka cacing-cacing tadi akan kering. Ya. Dan mati, melem kering, enggak dapat nutrisi, kepanasan, terus dia lemah, akhirnya mati. Ya, lemah akhirnya mati. Taib, barakallahu fikum. Ini disebutkan ulama kedokteran klasik, Arab klasik. Sedangkan berikutnya, para dokter di zaman sekarang, rata-rata dokter dari mana? Dokter dari Arab. Kenapa? Karena mereka belajar ilmu hadis. Karena memang dari kecil mereka ilmu hadis dibiasakan. Ya. Dokter di negeri kita, semoga banyak, semakin banyak dokter-dokter yang semakin cemburu, semakin giat untuk apa? Membahas hadis-hadis Nabi terkait dengan ilmu kedokteran, terkait hadis Nabi, terkait dengan kesehatan. Ya. Di antaranya para dokter, ada seorang dokter, Dr. Abdul Karim. Kemudian Dr. Zahir, kemudian Dr. Ahmad Disi. Dokter-dokter ini, mereka ini adalah termasuk ahli biomedikal. Dan mereka di Cambridge, ya, Bacanya betul ya, Cambridge. Iya. Baru baca soalnya. Di Cambridge ini mereka ini meneliti. Disebutkan di dalam satu buku ini, ya. Mereka meneliti apa sih rahasianya kurma ajwa. Tadi sudah dibahas dokter klasik Arab. Kenapa? Karena racun itu sifatnya nanti menimbulkan tubuh dingin sehingga perlu panas dengan kurma ajwa. Dan cara konsumsinya ketika perut kosong, alarik. Kalau dikonsumsi terus-menerus bisa membunuh cacing, ya, bisa mencuci racun. Itu dokter silam. Ataupun dokter yang di masa sekarang di Cambridge, mereka meneliti, ya, bahwasannya khulasah, intisari rangkuman dari penelitian mereka, bahwasannya kurma ajwa bisa untuk menetralkan racunnya ular dan racunnya kalajengking, ya. Dan pernah dalam penelitian mereka, bahwasannya orang yang sudah kena sengatan, kena bisa ular dan sengatan kalajengking, kemudian diberikan 7 buah kurma ajwa, disebutkan di sini bahkan 9 sampai 11 kurma ajwa, ya. Kata dia apa? Sekitar yaitu 83% racunnya hilang. Hanya makan kurma ajwa. Digigit langsung makan kurma ajwa pagi itu. Ya. Nah, ternyata racunnya hilang. Racunnya hilang. Barakallahu fiik. Kemudian ini dalam hitungan apa? Dalam hitungan 4 sampai 5 jam racunnya sudah berkurang 83%. Ya, makan kurma ajwa bisa untuk netralkan racunnya ular dan kala jengking. Masya Allah. Kalau tadi sebelumnya dalam pembahasan sebelumnya sudah kita sebutkan cara tradisional orang negeri kita Indonesia, kalau digigit ular pakai apa? Ular tadi dikejar, dipotong ekornya. Ya, ekornya ular ini ditempelin ke bekas gigitannya. Kenapa? Di situ ada penawarnya. Ular kalau sakit dia melilitkan tubuhnya dan gigit ekornya, karena obatnya ada di ekornya. Tapi sempat kita tanyakan ke salah seorang syekh, haram, nggak boleh, karena darah ular masuk ke tubuh kita, nggak boleh. Kemudian cara kedua, ini terjadi di kampung kami. Orang para pencari kata, pasti kalian dapat ular kalau malam jam 1 jam 2. Kalau digigit gimana? Ada dua solusi kata mereka, ima ini kata mereka. Adapun untuk ular dipotong tadi sudah enggak boleh. Kemudian saya tanyakan ke salah seorang syekh lagi terkait dengan cara berikutnya. Kalau digigit ular, mereka pakai kata. Kata yang hijau yang kulitnya tebel-tebel tuh, dosisnya 7. Bukan 7 kurma ajwa, ini 7 kata. Ya, duburnya ditempelin ke bekas gigitan. Dalam hitungan detik katak langsung mati. Ya, hukumnya membunuh katak haram. Ya, apa yang diharamkan dibunuh berarti diharamkan untuk dimakan. Karena kalau dimakan pasti bunuh. Ya. Nah, akhirnya kita tanyakan kepada syekh ini apa jawabannya? Tidak mengapa jika dibutuhkan. Karena nyawanya manusia lebih mahal daripada nyawa 7 katak. Ya. Nah, dan ini mujarab. Ya, mujarab, ya. Cara-cara tradisional, ya. Adapun ini digunakan kurma ajwa, cara lain. Kurma ajwa. Ya, kurma ajwa lebih enak. Nah, nyari kata susah sekarang. Nah, kurma ajwa masih mudah. Kemudian adapun kala jengking, Nabi menyebutkan dari Nabi sendiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat disengat kala jengking. Kemudian Nabi sampai melaknat kala jengking. La'anallahu al-aqrab. La yada musallian ghairal musalli. Dalam lafaz yang lainnya, la'anallahu al-aqrab, la yada nabiyan ghairan nabi. Terlaknatlah kala jengking. Asal hukumnya enggak boleh melaknat hewan, tapi ada jika datang dari nabi dalil, berarti itu ada yang dicontohkan. Ya, terlaknatlah kala jengking, tidak membiarkan orang salat atau enggak salat. Dalam riwayat yang lainnya terlaknat kala jengking, tidak membiarkan nabi selain nabi untuk disengat. Ya. Kemudian nabi sampai membatalkan salatnya karena saking sakitnya. Kemudian Nabi meminta kepada sahabat, minta air dan minta garam. Ya. Air sifatnya dingin untuk mendinginkan racun yang sifatnya panas. Garam sifatnya mengikat, untuk mengikat apa? Serum dari sengatan racun kalajengking. Protein yang racun, bersifat racun dari kalajengking. Ya. Sebagaimana ma'ruf NaCl pada garam untuk mengikat H2O. H2O serumnya racun tadi. Jadi NaOH diikat, dikeluarin. Ya. Kemudian Nabi meruqyah dirinya sendiri dengan apa? Baca mu'awidzatain. Baca mu'awidzatain sampai sakitnya hilang. Ini yang datang dari Nabi. Ya, kalau kata tadi bukan dari Nabi. Nah, baik, di sini dokter modern berarti sudah menyebutkan. Kemudian juga ada penelitian yang lainnya. Di antaranya ya dari Doktura, yaitu seorang dokter perempuan, Arwa Abdurrahman Ahmad. Ya, dia adalah salah satu dokter di Universitas di Son'a, ibu kota Yaman. Ya. Dia menulis tentang apa? I'jazu at-tamr fi syifa wal waqaya minal mikrobat ad-dharah wal mumridah. Ya. Beliau sebutkan di situ judulnya yaitu mukjizat kurma untuk pengobatan kesembuhan. Ya. Dan untuk menjaga dari mikrobat, dari bakteri. Jadi subhanallah, isinya kita gak perlu antibiotik. Ada kurma sebagai apa? Antimikrobat. Antibiotik pahit, efek sampingnya menghilang nafsu makan, kemudian harus diimbangi minum air 1,5 liter sehari. Ya, kemudian nanti efeknya banyak lah. Ya, sekarang kurma. Makanya sejak saat ini biasakan kurma, terus kurma. Ya. Coba latih besok puasa Senin Kemis, sahurnya kurma sama timun atau kurma doang. Coba sampai buka puasa, coba aja ya. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian juga ada seorang dokter ya, dokter perempuan Laila Ahmad At-Tayyib Al-Hamdi ya. Dia dari Suriah. Dan dia menyebutkan tentang apa? Al-ilaj an-nabawi bitamr al-ajwa fi halati tasammum wat-talif ar-ri'awi bil jazulin. Ya, disebutkan dalam tulisan beliau jilid kedua ya halaman 165 beliau sebutkan pengobatan cara Nabi dengan kurma ajwa ketika menangani racun dan paru-paru yang sudah rusak karena gasolin. Jadi ada orang yang kerja setiap harinya dengan gasolin. Gasolin dihisap terus. Akhirnya paru-parunya rusak. Ya. Berarti orang yang keracunan karena rokok bisa pakai kurma ajwa nih. Ya. Pakai kurma ajwa sampai paru-paru yang rusak jadi sembuh. Ya. Paru-paru yang rusak jadi sembuh. Ya, kalau tadi karena apa? Sengatan bisa ular, gigitan ular dan kalajengking bisa juga sembuh, masya Allah. Jadi apa? Bukan hanya paginya makan kurma ajwa. Di sini kasus sudah keracunan sudah terjadi, dikasih kurma ajwa ternyata bisa juga untuk mengusir racun, masya Allah. Nah, kemudian rahman wa rahimakumullah, sekarang kita lihat apa bedanya kurma ajwa sama kurma yang lainnya. Pertama, kurma yang lainnya ya sebagaimana keumuman kurma. Adapun kurma ajwa, kurma yang didoakan Nabi. Berkah dari doa yang didoakan Nabi. Ya, untuk didoakan keberkahan pada kurma ajwa yang ada di Madinah. Ya, itu bedanya. Itu beda yang paling fundamental. Ya. Kemudian kurma yang paling baik, kurma yang paling tinggi hemoglobinnya, ya, kurma yang paling tinggi besinya, yang mana nanti ini besi ini akan membentuk hemoglobin, ya, adalah kurma yang semakin gelap warnanya. Kurma yang semakin hitam, FE-nya semakin tinggi, semakin mudah untuk membentuk atau semakin banyak membentuk hemoglobin, ya. Makanya untuk lebih cepat ada resep, kadang resep Arab, kadang coba kalau kita lihat makan kurma dengan makan semangka, ini kombinasi paling sempurna. Kurma panas, semangka dingin, Kemudian apa? Sama-sama manisnya. Ini yang paling bagus. Bukan berarti rujak itu haram. Ada pedas, ada manis, ada masam. Tidak ada haram. Ya, yang paling bagus itu yang manis ketemu manis. Dan kadang dokter Arab menggunakan resep dengan nama as-sakanjabin. As-sakanjabin itu adalah resep kombinasi antara manis dan masam. Contoh, pada orang anemia, kurma dengan jeruk. Kurma panas, jeruk nipis dingin. Kurma manis, jeruk nipis masam. Padahal yang paling sempurna manis ketemu manis. Atau kalau masam gabungkan sama-sama masam. Ya, tapi ini resepnya lain. Sakanjabin pakai resep untuk apa? Kurma dengan jeruk nipis. Kurma panas, jeruk nipis dingin, tapi ini manis, tapi ini masam. Resep ini dipakai pada kondisi tertentu. Dan kurma yang mengandung FE yang tinggi, ya, begitu pula madu. Madu FE-nya tinggi adalah madu yang semakin warnanya hitam, seperti madu hutan. FE-nya tinggi sekali. Ya. Makanya kalau orang-orang impoten yang dipilih madu hutan. Ya. Dan di sini kurma yang FE-nya tinggi kalau digabung dengan jeruk nipis akan mempercepat terjadinya apa? Terbentuknya hemoglobin. Makanya orang anemia biar cepat bukan hanya kurma, kurma sama jeruk nipis. Pakai resep as-sakanjabin. Ya. As-sakanjabin sebagaimana kata Ibnu Qayyim, yaitu kombinasi manis dengan masam. Ya. Karena apa? Kurma ajwa yang tinggi FE kalau dikasih jeruk nipis sebagai katalisator bahasa sekarang. Sebagai pemercepat dari FE terbentuk hemoglobin. Masya Allah. Dan ini sempat kami coba. Ada ibu-ibu yang subhanallah, ya, dituduh COVID padahal gak COVID. Masuk rumah sakit akhirnya diisolasi. Padahal dalam keadaan dia sebelumnya sehat-sehat. Karena stres, albumin ngedrop. Albumin betul-betul ngedrop. Waktu itu sampai diinfus albumin, sekali infus ratusan ribu. Kemudian HB karena mahnya semakin kacau terjadi iliac disease. Akhirnya apa? HB-nya turun dari sebelumnya 12, masuk rumah sakit 12, turun jadi 4. Kenapa? Stres. Dituduh COVID padahal hasilnya negatif. Anaknya enggak boleh jenguk, suaminya enggak boleh jenguk. Mungkin dia nonton, beliau nonton sekarang. Ya, semoga kisah ini jadi ibroh. Enggak boleh pulang dari rumah sakit. Ya. Akhirnya sudah kami enggak bisa nangani. Ya, kalau di rumah sakit enggak boleh cara-cara seperti ini, alternatif atau lainnya enggak boleh tradisional dipraktikkan. Akhirnya baru boleh dipulangkan, pulangnya sudah pulang paksa, disuruh pulang memang sama pihak rumah sakit. Kenapa? Karena pembuluh darahnya sudah enggak nampak lagi, ngedrop. Ya. Sampai rumah, ya akhirnya ya sudah cepet-cepetan cari apa? Di antaranya sari kurma digabung sama jeruk nipis. Dalam hitungan berapa hari HB sudah naik. Mata yang tadinya pucet, ya sekarang jadi merah. Ya, yang subhanallah albuminnya ngedrop, disuntik ratusan ribu nggak naik-naik. Hanya minum kapsul kutuk, minyak kutuk, langsung naik melejit. Bengkaknya langsung hilang. Jadi sehat itu gak mahal, murah. Kalau tahu caranya, Masya Allah. Ya, sangat simpel sekali. Alhamdulillah dengan izin Allah, sembuh. Ya, alhamdulillah. Demikian rahmin rahmatullah jami'an. Itu hanya contoh saja. Dan kurma ajwa ini, manfaatnya dan kandungannya sangat banyak. Di antara kandungannya sebagaimana disebut oleh ahlinya, ya, mereka melihat di antaranya kurma ajwa ini kandungannya tinggi dengan flavonoid. Tinggi dengan flavonoid. Juga dia tinggi dengan glikosida, ya. Dia juga tinggi dengan fitosterol. Dia tinggi dengan polifenol, ya. Alhasil ini sangat manfaat untuk mencuci racun, untuk detox, dan kaya akan mineral. Kurma kaya akan mineral, juga mengandung magnesium. Ya, mengandung magnesium. Makanya makan kurma di pagi hari cocok untuk obatnya sakit mah. Gak usah minum sida-sida. Ya. Kalau antum lihat obat yang belakangnya sida-sida, isinya apa coba? Aluminium, magnesium, antum disuruh makan apa? Mineral. Ya, suruh makan jenis-jenis logam. Mending dari kurma. Subhanallah, berapa banyak orang sakit mah. Kita praktekkan teori ini. Pagi, malam bikin nabid untuk diminum besok pagi. Rendaman kurma untuk diminum besok pagi. Terus sarapannya usahakan kurma dulu sama semangka. Terus kalau pengen buah-buah yang agak masam nanti jam 9, jam 10. Mau apel, mau sirsak. Sakit mahnya gimana? Jangan takut. Karena sifat buah tadi dingin. Jangan takut. Subhanallah, sakit mahnya sembuh. Padahal ini kandungannya menurut dia, aduh, mahnya tambah parah. Ternyata subhanallah, lambungnya terasa dingin, perutnya terasa lebih kecil, berat badan sudah mulai turun, ya. Nah, itu di awal-awal saja. Berikutnya masya Allah tambah banyak manfaat yang dia rasakan. Kemudian juga dia mengandung sekian banyak vitamin, sampai dikatakan hampir semua vitamin. Dua vitamin yang enggak ada. Saya lupa vitamin apa yang enggak, apa aja yang enggak ada. Kemudian juga dia juga mengandung gula. Tapi gula yang mudah dicerna. Ya, seperti fruktos, ya, glukos, ya, dan lain sebagainya. Ini mudah sekali untuk dicerna, seperti maltus, ya, galaktus. Ini pakai bahasa Arab nih, galaktus, maltus, ya. Nah, sama dengan bahasa Latin yang biasa mereka bahas. Alhasil gulanya mudah dicerna. Tapi bukan berarti orang yang punya kencing manis banyak makan kurma, tetap gak boleh. Disebutkan dosisnya untuk orang kencing manis cukup 100 gram sehari makan kurma. Dosis 100 gram sehari makan kurma bukan hanya dibolehkan, bahkan sebagai obatnya kencing manis. Kurma menjadi obat kencing manis sebagaimana dalam kitab Sahih At-Tibbun Nabawi Al-Ilaji Fi Mandur Al-Mu'asir. Kitab yang dibikin oleh tim kedokteran dari Arab Saudi, mereka meneliti. Ternyata kurma, kalau saya pernah saya timbang, kalau kurmanya kurma sukari, itu antara 6 sampai 7 biji, 7 buah. Berarti 3 pagi, 3 sore atau malam. Itu ternyata untuk dosisnya orang kena kencing manis. Bukan hanya boleh, tapi bahkan bagus. Lah Anda lihat, tebu saja. Berapa banyak pasien kencing manis sembuh dengan mengkonsumsi sari tebu tanpa gula, tanpa es. Tebu dengan apa? Sembuh dengan minum tebu saja. Ya, padahal manis kan enak. Berobat dengan makanan. Jadikan makanan Anda sebagai obat. Kalau enggak, obat akan menjadi menu makanan Anda. Ya, ini katanya apa? Hippocrates. Ya. Makanya kan enak. Jadikan makanan sebagai obat. Orang kencing manis, jadikan sari tebu sebagai obat, kan enak. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini kemudian juga pada kurma ajwa terkandung padanya fitomedicine. Ya. Yang di antara manfaatnya adalah mustakhlis tamral ajwa yahtawi ala mudadah al-oksidah. Dia mengandung antioksidan. Apalagi kata seorang profesor dari Cina, di pagi hari kalau kita makan buah bercampur dengan air enzim ludah kita, amilase, ya, itu sebagai antioksidan yang kuat untuk membunuh sel tumor dan kanker. Ya. Jadi mengobati kanker enggak pakai obat, enggak pakai suntikan, bikin rambut rontok, bikin badan kurus, enggak nafsu makan, enggak punya gairah hidup. Paling enak pakai makanan. Ya, paling enak pakai makanan. Kalau di Cina ada rumah sakit di Guangzhou, Cina ini pakai teori panas dingin juga dokternya. Kanker sifatnya panas disuntik dengan membekukan sel kanker. Ini yang sekarang lagi viral, ya. Banyak orang Indonesia pergi ke sana untuk apa? Dibekukan kankernya. Ya. Pakai pengobatan yang mutakhirin menurut mereka. Nah, kemudian Juga dia sebagai apa? Mudadat al-iltihabat, sebagai anti-inflamasi. Jadi dia juga anti radang, antioksidan untuk bunuh kanker, masya Allah, manfaatnya banyak. Kemudian allati yumkinu an tuqallil khatara al-isaba bi amradil qalb, dia untuk meminimalisir kemungkinan orang biar enggak terkena penyakit jantung. Biar enggak terkena penyakit jantung. Wal adwit wal awiyatid damawiyah, dan juga penyakit-penyakit terkait dengan pembuluh darah. Ya. Nah, kemudian dalam uji coba yang sudah dilakukan di Mesir, bahwasannya dalam judul majalah Journal of Natural Toxin, ya, ditulis tahun 2011, bahwasannya tamar ajwa qad yusaham fi taqlili khatar al-isabah bi sumyatil kibd. Ternyata kurma ajwa untuk meminimalisir potensi dari bahaya racun pada hati, hepatotoksik, racun pada hepar. Kebanyakan orang mana minum obat kimia, di antaranya minum penurun demam berkepanjangan, menimbulkan racun pada liver. Ya, racun ini kalau dibiarkan bisa bikin liver rusak. Dan ternyata kurma ajwa ini untuk mencuci racun pada liver. Bisa karena bahan-bahan kimia yang lainnya, masya Allah. Nah, juga diantaranya yuqallil min khatari al-isabati bisaratan al-kibd, juga untuk meminimalisir yaitu potensi terjadinya kanker pada hepar, kanker pada liver, kanker pada hati, ya, kanker pada hati. Nah, juga disebutkan juga dalam penelitian, disebutkan PLOS ONE dalam majalah PLOS ONE tahun 2016, bahwasannya saripati kurma ajwa yuqallil min numu al-khalaya as-saratania al-mawjuda fi thadi wa yuthabbitu at-tasharaha intisharaha. Kata penelitian ini bahwasannya kurma ajwa untuk meminimalisir, untuk membunuh sel-sel kanker yang ada pada payudara, dan untuk mencegah dari metastasenya, masya Allah. Makanya gak salah kalau kurma, sedikit-sedikit kurma, kurma, kurma. Nah, masya Allah, manfaatnya banyak. Seandainya orang-orang non muslim, orang-orang musuh-musuh Allah mengembargo negeri kita ekonomi, kenapa takut? Tanam aja kurma, ya, kurma bisa hidup sekarang, masya Allah. Kemudian rahman wa rahimakumullah, disebutkan pula dalam jurnal Ethnopharmacology tahun 2018, bahwasanya kurma ajwa yamtaliku khasa'is muhtamilah qad tuqallil min khatari al-isabah bi saratan al-prostata. Kurma ajwa untuk menghindari potensi terjadinya kanker pada prostat. Kanker pada prostat. Nah, masya Allah, banyak Allah. Kita hanya bilang subhanallah, subhanallah. Makanya kita belajar sini untuk apa? Kita semakin ya Allah, nikmat Allah berapa banyak kita lupakan. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Ya. Banyak yang sudah kita lupakan ketika tahu ini, ya Allah, kurma ajwa saya enggak pernah konsumsi. Tingkatkan kesadaran kita mengkonsumsi kurma ajwa. Biasa mengkonsumsi kurma, masya Allah. Kemudian disebutkan dalam penelitian yang lainnya dalam majalah Pharmacy and Experimental Medicine pada tahun 2016, ila anna tamra al-ajwa yusahimu fi at-taqlil min as-suda wa yuwaffiru rahatan lid-dimaq wal a'sab, bahwasanya kurma ajwa itu sangat berperan untuk mengurangi pusing. Kenapa? Karena dia tinggi glukos, gula. Otak itu butuh gula sama oksigen. Ya, butuh gula sama oksigen. Hitungan 5 detik saja kurang oksigen, kurang gula sudah bisa membahayakan sel-sel di otak. Ya, bisa membahayakan sel di otak. Makanya di antaranya orang yang stroke karena iskemia, penyempitan pembuluh darah, akhirnya gula, nutrisi dalam darah dan oksigen sedikit, karena apa? Salurannya mengecil di otak. Akhirnya apa? Kurang oksigen dan kurang nutrisi, kurang gula di otak, akhirnya apa? Stroke. Ya, kalau kenanya sebelah kanan, lumpuhnya sebelah kiri. Karena di sini ada jembatan Farol yang menyimpang. Kalau sebelah kiri, lumpuhnya sebelah kanan. Ya, masya Allah. Ya, ini manfaatnya kurma ajwa sangat banyak. Juga di antaranya yuqallil al-ihya an-natij an-nashat al-badani. Juga untuk apa? Menghilangkan orang yang fatigi. Orang yang sudah lemah lunglai loyo karena apa? Aktivitas dia yang melelahkan sebelumnya. Barakallahu fikum. Bahkan kurma ajwa ya sangat bermanfaat untuk tasammum al-hamil. Apa tasammum al-hamil? Yaitu preeklamsi. Ibu-ibu hamil, hati-hati yang punya preeklamsi, kurma ajwa sangat cocok. Ya, sangat cocok untuk dikonsumsi ibu hamil, ya. Kemudian nasihat dari kedokteran Arab, mereka menyampaikan bahwasanya orang ibu-ibu hamil yang pada trimester pertama jangan terlalu banyak makan kurma. Kurma boleh, tapi jangan terlalu banyak. Makanan yang terlalu banyak sifat panas pada ibu hamil trimester pertama bisa ada potensi keguguran. Keguguran sebabnya banyak. Bisa karena dinding rahim yang tipis sehingga embrio yang nempel gak betul-betul menancap, langsung jatuh aja. Bisa karena aktivitas trimester pertama, ibu-ibu hamil muda kebut-kebutan pakai motor. Nah, sebabnya banyak. Ada yang sering berdiri terlalu lama, sering naik turun tangga, hati-hati. Ya, ibu hamil trimester pertama dimanjakan. Anda cuci piring, ngepel, kurangi kerjaan mereka. Ya. Jangan pilih konsumsi makanan yang terlalu banyak sifat panas. Jangan banyak berarti kurma jangan terlalu banyak. Boleh, jangan terlalu banyak. Kambing, ikan asin, ayam, bebek, kuda, kelinci. Dikurangi. Kalaupun makan, kadang-kadang cari pasangan yang dingin. Barakallahu fikum. Untuk pada kehamilan trimester ketiga, pada usia 8 bulan, justru kurma diperbanyak pada ibu hamil. Kenapa? Nambah darah, memberikan kekuatan pada otot pinggulnya untuk jalan keluarnya, melenturkan. Banyak sekali manfaatnya. Masya Allah. Ini diantara manfaat kurma yang bisa kita sebutkan pada malam hari ini. Ya, untuk selanjutnya, kalau air nabit dikonsumsi tiap pagi bagus nggak? Ada pertanyaan nih. Ya, ya bagus. Nah, bagus. Pagi. Bikin pagi, bikin malam untuk diminum pagi, bikin pagi untuk diminum sorenya atau maghribnya juga bagus, dua kali. Ya, nah, insya Allah itu saja satu pertanyaan. Atau ada pertanyaan? Oh, ternyata banyak, menyimpan ternyata mereka. Tiap, mari pak, mari. Assalamualaikum warahmatullahi. Permisi, saya tanya dulu. Jam 8 ada jam malam enggak sekarang? Hah? Masih ada jam malam? Ada? Oke, sampai 5 menit aja pertanyaan. Insyaallah. Mari, Pak. Afan, saya jawab dulu ya, khawatir lupa ya. Pertama, Bapak baru hadir berapa kali nih sini? Iya. Nah itu dia. Karena sudah kita bahas kurma-kurma yang lainnya. Keumuman sudah kita bahas detail dari kurma mentahnya yang warna hijau baru nongol sampai kurma matangnya sudah kita bahas semua. Nah, adapun kurma ajwa tadi sudah kita sebutkan di awal. Bedanya diantaranya apa? Pertama, didoakan keberkahan oleh Nabi. Kurma ajwa Madinah. Berarti ada sisi apa? Keberkahan. Kemudian berikutnya, dia condong warnanya lebih hitam. Sudah saya sampaikan tadi, yang hitam itu efeknya lebih tinggi. dibanding yang lainnya. Kalau yang lainnya manfaat juga manfaat, cuma khusus pada spesial pada arjua ada kekhususan disebutkan Nabi. Kemudian apa manfaatnya? Apakah hadis ini berlaku pada ajwa saja? Khilaf para ulama. Disebutkan dalam sekian banyak lafaz kurma ajwa. Barang siapa makan pagi, disebutkan kadang 7, disebutkan yang lainnya enggak ada lafaz 7. Kemudian disebutkan lafaz lainnya ada jua, disebutkan lafaz lainnya enggak ada jua. Oleh karena itu ada yang bilang semua kurma. Tapi pendapat yang sahih adalah ajwa. Ya, karena itu disebutkan pengkhususan. Kalau ada lafaz umum kemudian disebutkan khusus, maka yang dibela yang mana? Pengkhususan. Dan Nabi di sini menyebutkan ajwa al-Madinah, yaitu maksudnya la baitul Madinah, la baitul Madinah. Baina labatai al-Madinah. Nah, berarti kurma ajwa. Adapun kurma yang lainnya, kalau kita bicara ekonomi ya, ekonomi sih tergantung niat kita. Kalau kita menjalankan sunnah, lewat ekonomi. Nah, artinya apa? Memang mahal, saya sendiri jarang beli kurma ajwa. Kalau dikasih aja baru saya makan. Nah, artinya apa? Kurma yang lainnya tetap manfaat. Saya sahur tetap pakai kurma, kurma sukari misalkan, tetap. Dan itu tetap ada manfaatnya dan juga ada detoksnya. Cuma tadi apa? Ada spesifikasi hadis tadi yang disebutkan apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Insya Allah itu, insya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua, insya Allah. Kedua mungkin tidak jadi saya tanyakan karena status kedua yang bukan dari Madinah. Nah. Niatnya begitu, saya pikir ada yang tiga saja. Tadi Ustaz hanya membahas racun, ya. Sihir belum sampai mungkin babnya. Kalau boleh dipercepat sedikit saja. Orang yang terkena sihir ini, apakah bisa orang itu sudah terkena sihir dengan memakan ajwa ini, apakah sihirnya bisa disembuhkan atau bagaimana? Barakallahu fikum. Sebenarnya mau kita bahas, tapi karena nggak cukup waktunya ya. Ulama membahas. Ini terkait dengan apa? Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang apa? Dia ini untuk apa? Di antaranya dengan makan kurma ini bahwasanya sihir dan racun tidak akan membahayakan dia. Di antaranya dengan dalil ini, di antaranya orang yang kena sihir silakan pakai kurma ajwa. Ya. Mau pakai air zam-zam dengan keumumannya, keberkahan pada air zam-zam, silakan. Karena ada dalil-dalilnya. Ya. Mau pakai kalau bidara enggak ada dalilnya. Nabi satu pun enggak menyebutkan bidara untuk mengatasi kasus sihir. Adapun yang disebutkan Nabi dalam hadis yang sahih, ketika orang masuk Islam, seorang mualaf masuk Islam disunahkan mandi pakai daun bidara. Kemudian ketika jenazah, jadi jenazah ya, mayit ya, dimandikan dengan daun bidara. Nah, adapun menjelaskan untuk ruqyah, untuk sihir enggak datang dari Nabi. Kalau Syekh Albani sampai mengatakan bid'ah ruqyah pakai daun bidara. Tapi yang benar boleh, bukan bid'ah. Kenapa? Keumuman dalil sebagaimana datang dari Auf bin Malik ketika dia mendatangi Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kunna raqayna aw kunna narki fil jahiliyah? Fama ra'ait?" Ya Rasulullah, kami ketika sebelum masuk Islam, kami suka meruqyah dengan cara mereka masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah berkata, "Hati ruqakum. Gambarkan kepada saya bagaimana ruqyah kalian." Setelah dijelaskan, kata Rasulullah apa? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Enggak apa-apa dengan cara ruqyah kalian selama enggak terkandung unsur kesyirikan. Berarti masalah ruqyah luas selama enggak ada unsur kesyirikan. Dan pakai daun bidara enggak ada kesyirikan. Berarti sah-sah saja. Tapi untuk disandarkan kepada Nabi enggak ada. Ya. Berarti pakai kurma ajwa silakan. Mau pakai air zam-zam silakan. Untuk memanfaatkan keberkahan yang ada pada yang disebutkan Nabi SAW seperti demikian. Barakallahu fikum. Insyaallah itu ya. Jazakallahu khair. Cukup insyaallah Pak Dian. Iya. Pertanyaan insyaallah ditahan di lain kesempatan insyaallah. Alafu minkum jika ada keterbatasan ilmu saya dan kesalahan karena waktu juga dan karena ilmu saya yang terbatas dan jika ada benaran dari Allah semata, ya semoga Allah mudahkan kita untuk selalu bisa menuntut ilmu dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.